Sekarang ini so jadi begini, kita mau bilang apa? Adakah kasihnya sampai hatinya sayang? Bukan kita mau semua ini, cuma satu yang anak mesti tahu. Biarlah sampai mati, cuma anak yang kita sayang. Bilang